atau kita masuk ke Durusulullah. Bawa kitabnya Durusulullah enggak? Supaya bisa dua-duanya. Ada atau belum ada? Sudah ada. Ya, sudah, kalau sudah ada kita lanjutkan ke dalam materi Durusulullah. Ya, kita tunda dulu pembahasan makharijul huruf insyaallah. Dan nanti di tengah-tengah kajian bahasa Arab juga kita akan gabungkan dengan makharijul huruf yang kita pelajari dalam tajwid, karena belajar bahasa Arab juga adalah bahasa yang berkaitan dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kita berpindah insyaallah kita kepada kitab Durusulullah Al-Arabiyyah. Ada yang pernah selesai jadi satu? Hah? Selesai terus. Belajarnya selesai terus, nggak pernah beres. Nah. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah masuk kepada kajian kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina fiha. Ini seharusnya nanti bisa jadi bisa ya. Karena ini Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini li ghairi natiqina biha. Penulis khususkan untuk ghair an-natiqin. Ghair an-natiqin itu adalah orang-orang yang ajam, orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab. Jadi susunannya juga nanti kita akan temukan susunan yang sangat mudah. Masya Allah, dia akan mengantarkan dengan mudah bagaimana kita memahami bacaan-bacaan dalam bahasa Arab. Ya. Nanti perhatikan setiap pelajaran ini, ya, dari awal lembar yang pertama akan ditampilkan kalimat-kalimat yang berharokat. Nah, nanti selanjutnya hilang harokat itu, masih tetap kalimatnya. Ya. Terus nanti itu seperti itu akan terbawa lagi. Dari pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3 masuk, pelajaran 1, 2 ada di 3. Ganti pelajaran, ad-darsur rabi', pelajaran 1, 2, 3 masuk di pelajaran ke-4. Terus begitu. Jadi kalau kita rajin murojaah, minimal dibaca, ya. Apalagi kalau misalkan mau menghafal kalimat-kalimat yang ditampilkan sebagai kalimat baru, ini akan lebih berfaedah bagi kita untuk mempercepat, ya, mahir dalam bahasa Arab. Dan sebagaimana umumnya bahasa yang dipelajari Indonesia ataupun yang lainnya, maka ada beberapa keterampilan yang dituju oleh buku ini, di antaranya menulis, kemudian membaca, kemudian menyimak, ya. Maka buku tulisnya juga disiapkan nanti, ya, barangkali ada kegiatan menulis, ya. Baik. Atau barangkali ada pekerjaan rumah, ya, nanti untuk menyempurnakan pembahasan yang tertunda dalam buku ini dan di tempat ini. Baik. ندخل إن شاء الله إلى الدرس الأول. ندخل إلى الدرس الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول نقرأ إن شاء الله مع بعض. قرأت أنا ثم اتبعوا القراءة. نعم. الدرس الأول. تفضلوا. الدرس الأول. الدرس الأول. الدرس أبارتي الدرس pelajaran. Al-awwalu pertama. Ya. Kalau satu bahasa Arabnya apa? Wahidun. Kalau ke satu atau pertama, al-awwalu. Ya. Beda. Wahidun dengan al-awwalu. Awwal. Ya. Ad-darsul awwalu pelajaran pertama. Di sini ada beberapa gambar. Kemudian yang menjadi pokok materi atau pokok bahasan pelajaran pertama ini adalah kalimat haza. Ya. Perhatikan nulisnya ha, za, kemudian alif. Ya. Dibacanya haza. Ha panjang, za. Haza. Haza. Biasa kan bacanya haza nanti terbawa kepada baca Al-Quran, ya, itu akan membantu juga nanti untuk mempelajari ilmu tajwid. Haza kalimat ini, ya, adalah untuk menunjukkan seperti begini. Haza, haza kalimat-kalimat atau benda-benda yang dekat dengan kita, ya. Haza kita bacakan. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. هذا مكتب. هذا سرير. هذا كرسي. Perhatikan, biasakan membaca kalimat-kalimat Arab, ya, seperti tertulis, ya, seperti tertulis. Artinya ada kalimat-kalimat yang nah dibaca panjang dan ada yang harus dibaca pendek seperti baitun. Ini tidak ada kalimat yang di apa huruf yang dibaca panjang. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. هذا كتاب. هذا قلم. هذا مفتاح. هذا مكتب. هذا سرير. هذا كرسي. Perhatikan kalimat hadza setelahnya apabila ada kalimat yang tidak ada alif lam maka bacanya dhamma tanwin, ya. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun. Katakan, jadi kalau kita menemukan kalimat setelah hadza baca begitu, ya. Jangan dibaca yang lain-lain, ya, karena pelajaran ini mengantarkan suara itu, ya, jangan mencari suara yang lain. Tamrin, tamrin apa artinya tamrin? Nah, latihan. Sama enggak? Ada. Maha daya. Ini bukunya. Di situ maha daya. Maha daya. Iya. Ada A-nya. Baik, baca yang di situ. Buku bagus. Ini ya, buku lama. Baca besar. Yang tamrin yang pertama. Ini tamrinnya kedua. Ini kayaknya ada yang kelewat. Tamrin yang pertama. Mahaza. Mahaza. Hadza miftahun. Mahaza itu adalah kalimat untuk bertanya. Maka untuk pemula itu diantarkan dengan ada oh masih ini ya, belum tamrin berarti ya. Nah, kemudian selanjutnya kalimat hadza diikuti dengan ma. Nah, ini adalah untuk istifham. Nah, nanti boleh jadi ini tanda tanyanya enggak ada. Kalau kita sudah menemukan di tulisan atau buku-buku yang lain. Nah, di sini diantarkan dengan tanda tanya yang dituliskan di situ. Ma hadza. Ini untuk bertanya. Ma hadza untuk menanyakan benda yang ada di situ. Baik, kita baca ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. أهذا بيت؟ أهذا بيت؟ نعم هذا بيت. نعم هذا بيت. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا قميص. هذا قميص. أهذا سرير؟ هذا سرير. لا هذا كرسي. لا هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ أهذا مفتاح؟ لا هذا قلم. لا هذا قلم. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا نجم. هذا نجم. هاي. هذا yang tidak paham artinya. Nah, kalau mahada untuk menanyakan apa ini, seolah-olah belum diketahui. Nah, tapi kalau kalimat yang bertanya dengan ahada biasanya disebutkan kalimat isimnya. Ahada baitun, apakah ini rumah? Maka jawabannya juga antara naam atau la. Kalau pertanyaan dengan hamzah a, ya, maka jawabannya adalah naam atau la. Seperti di ungkapan yang ada di situ, ahadza sarirun, yang ditunjukkan adalah gambar kursi. Ahadza sarirun atau ahadza baitun, nah yang ditunjukkan adalah rumah. Kalau memang ia betul rumah, maka jawabannya naam hadza baitun, ya ini rumah. Kalau misalkan yang ditunjuknya adalah kursi, tapi yang disebutnya sarir. Ahadha sarir, apakah ini tempat tidur? Ya. Kemudian karena jawabannya bukan, lah, bukan. Hadza kursiyun, ini adalah kursi. Gitu. Nah, sekarang kita lihat misalkan. Ahadha mimsahatun? Ahadha qalamun? La, hadza mahmul atau hadza jawwal. Ahadha qalamun? La, hadza kitabun. Ahadha kitabun? Naam, hadza kitabun. Ma hadza? Hadza qalamun. Wa ma hadza? Wa ma hadza? Hadza kitabun. Ahadha kitabun? Naam, hadza. Ahadha qalamun? Naam. Ahadha daftarun? La, hadza kitabun. Baik, nah itu pertanyaan ma hadza dengan ahadha. Alafu minkum. Nah. Tasdid ada. Dia di huruf ya-nya ada tasdid. Kursiyun. Bacanya kursiyun. Nah, ini ada beberapa gambar. Kalau ada yang punya keluasan waktu bikin apa alat peraga, biar nanti bisa ana nunjuk begini, itu jazakumullah khairan. Ada yang bisa. Ini ana mau bikin, gak keburu terus. Buat belajar juga di sana. Ini harus ada alat peraganya. Jadi kalau misalkan ana tunjuk di sana, menunjuk mana ini? Nah, jadi kalau yang tadi ini barangnya kebetulan ada. Ya, kalau yang enggak ada nih gimana mau bawa rumah susah. Bawa kursi kegedean juga. Nah, tapi kalau ada kursi, nah, nanti itu lebih membantu alat peraga itu. Ya, utamakan yang ada di gambar ini dulu. Ya, nanti kalau ada tambah lagi, bikin lagi. Ya, sekarang ini kan baru berapa ini? Bikin daripada bawa hasilnya susah ini, bawa pintu. Assalamualaikum, ana harus akhiri dulu untuk sore ini insyaallah. Nastasini hadal qadar, subhanakallahumma bihamdik, shalala ilahi lantar, tastarufu atubu ilaik, alhamdulillah rabbil alamin.